Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi, kama yuhibbuhu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazidah. Barakallahu fikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babun la tu'zi akhaka syai'an. Baik, la ta'id. Nah. La ta'id akhaka syai'an fatakhlifahu. Bab, janganlah anda berjanji kepada saudara anda dengan sesuatu namun anda menyelisihinya. Barakallahu fikum. Ini alamat nifak berikutnya. Kalau tadi idza hadatha kadzaba, yang ini wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji maka dia mengingkari. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Sa'id. Abdullah ibn Sa'id ibn Husain al-Kindi. Abdullah bin Sa'id bin Husain al-Kindi. Abu Sa'id al-Ashaj al-Kufi thiqatun. Qala haddathana Abdurrahman ibn Muhammad al-Muharibi. Abdurrahman bin Muhammad ibn Ziyad Abu Muhammad al-Kufi. La ba'sa bihi. An Laith, dari Laith. Laith di sini ada dua kemungkinan, Laith ibnu Sa'ad atau Laith ibnu Abi Sulaim, karena keduanya adalah guru dari Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi. Tapi barakallahu fikum, kalau kita melihat gurunya Laith di situ Abdul Malik, maka dia adalah Laith ibnu Abi Sulaim. Ya, Laith ibnu Abi Sulaim. Abu Sulaim namanya Aiman au Anas. Ada yang mengatakan namanya Abu Sulaim Anas au Ziyad au Isa. Ya, jadi Abu Sulaim ini banyak namanya. Aiman, Anas, Ziyad dan juga Isa. Baik. Laits kunyahnya adalah Abu Bakar Al-Kufi. Barakallahu fikum. Saduqun ikhtalata jiddan. Laits ini rawi yang saduq, namun iya, hafalannya nyampur dan sangat parah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Walam yutamayyaz, dan tidak bisa dipilah-pilah. Tidak bisa dibedakan mana riwayat sebelum dia pikun, rusak hafalannya, dan mana riwayat yang setelahnya. Faturika hadithuhu, maka hadisnya ditinggalkan. Ya, karena tidak bisa barakallahu fikum dideteksi mana yang setelah, mana yang sebelum. Karena untuk rawi yang muktalitun jiddan ini harus diseleksi. Ya, kalau riwayat sebelum dia pikun diterima, setelah dia pikun ditolak. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa, barakallahu fikum, mengambil sisi aman. Itu apa? Dianggap pikun semua, rusak semua. Sampai ada qarinah yang kuat. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan satu hal yang menunjukkan kepikunannya yang luar biasa, sebuah kejadian. Siapa yang tahu? Usama. Awas. Apa? Tayyib. Yu'adzin fi waqti duha. Dia azan di waktu duha. Iya, jam 9 pagi tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, gitu ya. Sopo iki sing azan? Ternyata dilihat barakallahu fikum Lais ibn Abi Sulaim. Wah, parah ini orang. Iya. Hah? Barakallahu fikum. Dari situ mereka ketahuan mengetahui parahnya ikhtilatnya si Lais barakallahu fikum. Iya. Tayyib. An Abdul Malik. Abdul Malik ibnu Abi Bashir Al-Basri thumma Al-Madaini thiqah. Abdul Malik ibnu Abi Bashir Al-Basri thumma Al-Madaini thiqatun. An Ikrimah, Ikrimah maula ibni Abbas barakallahu fikum, ya, thiqatun alimun bitafsir. An ibni Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mau'idan fatakhlifahu. Rasul mengatakan jangan kamu tumari aitu jadil wa tukhasim. Jangan engkau berdebat dengan saudaramu. Wala tumazih. Iya, dan jangan kamu bercanda yang berlebihan. Barakallahu fikum. Ai mizahan yaqtawi ila idaihi. Ai mizahan yaqtawi ila idaihi. Yaitu candaan yang menjerumuskan pada menyakiti saudara kita. Nah, biasanya canda guyonan yang pakai ejek mengejek. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tadinya biasa. Tapi lama-lama jadi apa? Tengkar. Itu terkadang terjadi barakallahu fikum. Iya, namanya bercanda yang kelewatan barakallahu fikum. Jangan, kata Rasul. Iya, dan itu sudah kita bahas barakallahu fikum, yang namanya guyon atau canda barakallahu fikum itu sesuatu yang dibutuhkan. Iya. Seperti kebutuhan kita terhadap garam. Iya, barakallahu fikum. Kalau takarannya pas, maka masakannya jadi enak. Tapi kalau kelebihan, maka masakannya menjadi apa? Asin. Iya. Kalau enggak ada garam, hambar. Nah, jadi harus pas barakallahu fikum, iya. Jadi orang jangan terlalu serius, enggak ada guyonnya sama sekali, enggak ada canda sama sekali, ya. Serius. Iya, bawaannya cool, dingin. Barakallahu fikum. Baik. Jangan, iya. Tapi sekali-sekali perlu bercanda, barakallahu fikum. Jangan juga jadi orang itu yang mazahan, memang dia ini tukang guyon, barakallahu fikum. Apalagi kalau menjadikan itu sebagai sebuah profesi. Iya, dan itu merupakan profesi tercela. Sebagai apa namanya? Pelawak. Iya, itu profesi yang tercela, barakallahu fikum. Termasuk profesi yang jelek. Iya. Tayyib. Tapi pertengahan. Jangan pula, kata Rasul, engkau berjanji kepada saudaramu dengan sebuah janji namun engkau menyelisihinya, barakallahu fikum. Hadis ini juga lemah karena di situ ada Lait ibnu Abi Sulaim, dia barakallahu fikum mukhtalitun. Iya. Tayyib. Namun maknanya sahih dengan beberapa riwayat yang lain. Larangan untuk berjidal, larangan untuk bercanda yang berlebihan, larangan untuk berjanji kemudian menyelisihinya. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh seorang penyair terkait dengan orang yang menyelisihi janji, dia mengatakan, ya wa'idan akhlafa fi wa'dihi, ya wa'idan akhlafa fi wa'dihi. Hei orang yang berjanji namun menyelisihinya. Tayyib. Ma'al khulfu min sirati ahlil wafa. Ma'al khulfu min sirati ahlil wafa. Tidaklah menyelisihi janji itu sebagai jalan hidupnya orang-orang yang menunaikan janji dari kalangan orang-orang beriman. Ya. Tayyib. Makana azharta min wuddina. Makana azharta min wuddina. Apa yang selama ini engkau tampakkan berupa kecintaanmu kepada kami, illa sirajan laha thumman tofa, melainkan itu seperti lentera yang bersinar terang kemudian dia padam. Iya, itu makna dari sebuah persahabatan yang dirusak dengan tingkah laku Anda yang tidak menunaikan janji. Iya, kalau satu dua kali mungkin teman kita akan memaklumi, mungkin ada udzur. Tapi sering. Iya. Mesti si fulan ini kalau janji seringnya barakallahu fikum menyelisih, tidak menepati janji. Itu sudah jadi karakter dia barakallahu fikum. Maka apa? Orang yang tadinya punya simpati kepada dia menjadi apa? Padam. Sudahlah. Enggak ada harapan pada si fulan. Tadinya bersinar terang persahabatannya gara-gara sikap Anda yang selalu menyelisih janji, padam persahabatan tadi. Iya, seperti lentera yang bersinar kemudian dia padam. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Sehingga di dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat faedah fihi annahyu anil jidal wal mizah wal ikhlal bil wa'd. Di dalamnya ada larangan dari perdebatan, kemudian guyonan yang berlebihan dan merusak janji. Barakallahu fikum. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.